dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, berarti dia telah mempertuhankan mereka. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin sebelum kita masuk apa yang disebutkan oleh penulis, maka kita ingin membahas apa yang dimaksud dengan bab ini. Penulis di sini mengatakan, barang siapa mentaati ulama dan umara. Kata barang siapa di sini adalah bersifat umum, barang siapa, dan juga bersifat kalimat yang merupakan syarat. Barang siapa yang melakukan begini, maka akan begini. Jadi kata barang siapa ini umum, menunjukkan kepada keumuman. Itu maksudnya siapapun. Dan yang kedua, maksud dari barang siapa adalah kalimat syarat. Maksudnya kalimat ini menjadi syarat dan setelahnya ada jawaban syaratnya. Barang siapa mentaati ulama dan umara dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka, makanya ini jawaban syarat. Hanya barang siapa di sini adalah syartiyah, yaitu kata yang menunjukkan kepada syarat. Kata yang menunjukkan kepada syarat. Dan akan dapat jawaban dari syarat tersebut jika melakukan hal-hal yang disebutkan dalam kalimat syarat. Kemudian, barang siapa mentaati ulama. Yang dimaksud dengan mentaati di sini adalah dijelaskan oleh penulis, yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Karena sebenarnya mentaati ulama dan umara adalah termasuk dari amal baik dan amal saleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pemimpin kalian. Ini menunjukkan bahwa mentaati para ulama dan para umara adalah termasuk dari amal baik dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang dimaksud mentaati di sini adalah mentaati yang tercela. Tatkala mentaati ulama dan umara dalam hal-hal yang menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan. Ini yang dimaksud dalam kata mentaati. Ulama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang dimaksud dengan ulama adalah ulama-ulama, orang-orang yang alim tentang syariat Allah. Orang-orang yang alim tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang dimaksud dengan umara adalah orang-orang yang diberikan kewenangan untuk memimpin kaum muslimin. Orang-orang yang diberikan kewenangan untuk memimpin kaum muslimin. Dan dalil akan umara dan ulama ditaati ayat yang kita sebutkan tadi. yaitu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulul amri minkum. Ulul amri. Ulul amri di sini dibagi menjadi dua. Yang mengatur tentang keagamaan yaitu para ulama, dan yang mengatur tentang pemerintahan dan kekuasaan yaitu para umara, amir-amir. Maka sebenarnya ayat ini adalah ayat yang menunjukkan tentang bahwa mentaati ulul amri, ulul amri yang dimaksud dua hal, ulama dan umara. Ulama dan umara. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit tentang ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yakhshallahu min ibad yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Di sini terdapat pelajaran yang patut dicatat dan dicermati, dimasukkan ke dalam sanubari. Kullama izdadal ilmu izdadalillahi khasyah. Setiap kali bertambah ilmu, semestinya bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat ini, surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Berdasarkan ayat ini, para ulama mengambil sebuah kaidah. Setiap kali seorang hamba bertambah ilmunya, semestinya sejatinya bertambah rasa takutnya kepada Allah. Maka di sini saya menyinggung diri saya pribadi dan juga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Semakin menuntut ilmu agama, semestinya semakin mempunyai rasa takut kepada Allah. Semakin taat mengerjakan kewajiban dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik secara rahasia ataupun terang-terangan di hadapan manusia. Ketahuilah apabila semakin Anda menuntut ilmu, semakin ternyata tidak khasyah, takut kepada Allah terutama tatkala sendirian, maka berarti ilmu yang dituntut tidak bermanfaat. Karena innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, barang siapa yang mentaati ulama dan umara. Sekali lagi, ulama dan umara disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 59 sebagai ulul amri, yaitu yang memegang kepemimpinan. Kepemimpinan agama dipegang oleh ulama dan bersinergi dengan kepemimpinan kekuasaan yang dipegang oleh para amir. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan barang siapa mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Menghalalkan apa yang diharamkan Allah ini perbuatan tercela, dan juga sebaliknya. Karena berarti di sini berkurang tauhidnya. Karena konsekuensi tauhid adalah senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menerima dengan sebenar-benar penerimaan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dan juga apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tetapkan. Coba perhatikan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 36. Dan tidaklah pantas, lihat, tidaklah pantas, enggak cocok, tidak lazim, tidak sejati, tidak seharusnya bagi laki-laki yang beriman dan pula bagi perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Enggak pantas ini. Kalau sudah ada jalan dari Allah, keputusan dari Allah, maka tidak boleh memilih jalan lain. Tidak boleh memilih hukum lain. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini dalil yang menunjukkan bahwa diharamkan seseorang mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Surat apa tadi dalilnya? Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 36. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa diharamkan menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka dalil yang lain adalah surah Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Hari ini kusempurnakan bagi kalian di agama kalian dan kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridai Islam sebagai agama. Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat ini dengan perkataan yang sangat indah. Beliau mengatakan, "Hadhihi akbaru ni'amillahi 'azza wa jalla 'ala hadhihi al-ummah." Ayat ini adalah nikmat yang paling terbesar terhadap umat Islam. Haitsu akmala ta'ala lahum dinah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghaira dinihi, maka mereka tidak perlu kepada agama apapun selain agama mereka. Ini benar-benar sudah mencukupkan dengan apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Makanya kebalikannya, siapa yang mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka ini sangat tercela. Wala yahtajuna ila nabiyyin ghaira nabiyyihim, maka tidak, mereka tidak memerlukan seorang nabi pun selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala halala illa ma ahalla, maka tidak ada satu pun yang halal kecuali yang telah dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wala harama illa ma harrama, dan tidak ada sesuatu apapun yang diharamkan kecuali yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini dalil bahwa siapa yang mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan tercela. Ya, ini adalah perbuatan tercela. Baik. Kenapa tercela? Karena berarti dia belum benar-benar menyerahkan diri kepada Allah. Belum benar-benar istislam kepada Allah. Menyerahkan diri kepada Allah. Karena dia masih menyimpang dari apa yang Allah syariatkan. Allah haramkan ini, dia malah halalkan. Allah halalkan ini, dia malah haramkan. Dan lebih parah lagi, dia ikut kepada orang. Maka di sini letak tercelanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalil yang lain ini, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Artinya, maka tidak sama sekali mereka benar-benar tidak beriman sampai menjadikan engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hakim, pemutus keputusan. Fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Jadi kalau sudah ada keputusan dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu mereka tidak boleh mendapati di dalam dirinya harajan, keberatan, dan menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Sebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa surat ke-4 ayat 65. Ini dalil bahwa haram mengharamkan apa yang Allah halalkan dan haram menghalalkan apa yang Allah haramkan. Siapa yang mentaati ulama dalam perkara seperti itu, maka berarti, di sini jawabannya, berarti dia telah mempertuhankan mereka. Secara tidak langsung, berarti orang tersebut telah menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai sembahan selain Allah. Secara tidak langsung, orang yang mentaati ulama dan umara dalam perihal mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau mengharamkan apa yang Allah halal, menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka pada saat itu dia telah menyembah kepada ulama tersebut, menyembah kepada umara tersebut. Ini maksud dari hadis ini. Para ikhwah, atau maksud dari bab ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, apa hubungannya dengan tauhid? Catat ini. Apa hubungannya dengan tauhid? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungannya dengan tauhid adalah siapa atau orang yang bertauhid, konsekuensinya dia wajib mentaati Allah semata di dalam perkara apa yang Allah haramkan dan apa yang Allah halalkan. Maka siapa yang mentaati makhluk, baik itu ulama ataupun umara, dalam perkara mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, berarti dia sudah mengurangi ketauhidan pada dirinya. Nah, di sini letak, ya, letak hubungan bab dengan kitab tauhid. Ya, letak hubungan bab dengan kitab tauhid. Saya ulangi. Konsekuensi tauhid adalah mentaati Allah semata, tiada sekutu bagi Allah, dalam apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Hanya Allah yang patut ditaati dalam penghalalan dan pengharaman. Berarti siapa yang mentaati ulama di dalam penghalalan dan pengharaman, maka apa tadi? Berkurang tauhid pada dirinya. Di situ letaknya hubungan bab dengan kitab tauhid ini. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya belum puas, ada tambahan dalil yang lain. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 21. Ini tambahan dalil bahwa haram menghalalkan apa yang Allah haramkan dan haram mengharamkan apa yang Allah halalkan. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat berapa tadi? 21. Am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan disebut oleh Allah, ya, yang membuat syariat selain Allah disebut sembahan oleh Allah. Sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa asy-syari' huwallah. Yang membuat syariat hanya Allah semata subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan catat baik-baik. Kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani adalah ini. Menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dalil yang menunjukkan akan hal itu, kebiasaan kaum Yahudi adalah menjadikan ulama-ulama mereka sembahan selain Allah. Menjadikan ulama-ulama mereka sembahan selain Allah. Apa maksud ulama-ulama sembahan selain Allah? Siapa yang tahu? Karena mereka mentaati ulama dan umara dalam perihal yang menyimpang dari syariat Allah. Jazakallahu khair. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Surat Al-Hadid, surat ke-57 dan ayat 27. Surat ke-57, ayat 27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ثُمَّ قَفَّيْنَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا. Kemudian kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul kami. وَقَفَّيْنَ بِعِيْسَى بْنِ مَرْيَمْ. Dan kami iringkan pula Isa bin Maryam. وَأَتَيْنَهُ الْإِنْجِيلِ. Dan kami berikan kepada Isa Injil. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. Dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا. Dan mereka mengadakan rahbaniyah. Ini dia. Ya. Ibtada'uha. Yang mereka ada-adakan. Ma katabnaha alaihim. Padahal mereka tidak. Padahal kami tidak mewajibkan ibadah tersebut. Lihat. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati. Dulu saya. Di. Pernah ajaran tasawuf. Diajarkan bahwa Anda tidak akan sampai kepada hakikat ma'rifat kecuali harus menghinakan diri dan menghilangkan kesombongan dari diri. Ini bagus. Karena hamba harus hina dan Allah yang diagungkan. Ini bagus. Cuma caranya keliru. Dan Anda tidak akan pernah sampai kepada menghilangkan kesombongan di dalam diri kecuali Anda harus mencuri. Maka sang murid mengatakan, subhanallah, kok saya mencuri? Maka orang-orang gurunya mengatakan, ucapan subhanallah kamu itu syirik. Kenapa? Karena dia mengucapkan subhanallah dalam rangka sedang mengagungkan diri menurut pemahaman ini. Maka akhirnya dia pun taat untuk mencuri demi menghinakan diri. Makanya kan ada orang-orang majdzub, wali-wali majdzub kadang-kadang seperti orang gila. Semakin gila semakin wali. Ada yang kadang telanjang, ada yang kadang nyoret-nyoret, ada yang kadang membakar sesuatu, bakar duit atau yang semisal. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya tujuannya untuk merendahkan diri dan mengagungkan Allah, tetapi keliru caranya. Nah, yang ingin saya tuju adalah apabila hal yang diharamkan oleh Allah kemudian dilakukan demi mentaati seorang syekh, mursyid ataupun yang membimbingnya agama, maka pada saat itu masuk ke dalam bab ini. Karena telah maklum bagi kita, mencuri adalah haram hukumnya. Maka tidak benar mencuri untuk menggapai ma'rifat Allah, enggak benar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia. Dan rasul yang paling mulia dan pemimpin manusia, Sayyidul Muttaqin, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, pemimpin orang-orang bertakwa, pemimpinnya manusia dari generasi pertama sampai makhluk terakhir, beliau tidak pernah mencuri demi menggapai ma'rifatullah. Paham maksud saya ini? Jadi termasuk di dalamnya hal itu. Apabila ada guru memerintahkan hal yang bertentangan dengan syariat, walaupun dengan dalih ingin mencapai kerendahan hati, ingin mencapai, bahkan kadang-kadang ada yang sampai tidak mandi, masuk ke dalam tempat sampah demi dianggap orang gila. Makanya seperti yang saya ucapkan, dan ini tidak menghina siapa-siapa, semakin dianggap gila, semakin berarti dia sudah menghilangkan kesombongan di dalam dirinya menurut pemahaman ini. Dan ini keliru, dan ini sebuah kekeliruan. Kenapa? Karena yang kita harus taati adalah apa yang Allah wajibkan dan apa yang Allah syariatkan, baik itu berupa kewajiban ataupun berupa larangan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini perlu dicatat, mentaati ulama dan umara adalah ibadah. Mentaati ulama dan umara adalah ibadah. Oleh sebabnya tidak boleh taat kepada mereka dalam berperihal bermaksiat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan apapun kepada makhluk siapapun dalam perihal bermaksiat kepada Allah Sang Maha Pencipta. Hadis sahih. Ya. Jadi catatan antum bahwa mentaati ulama dan umara berdasarkan surat An-Nisa ayat 59 tadi, "Athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulil amri minkum, itu berarti ibadah. Oleh karenanya tidak boleh taat kepada mereka dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Jangan lupa itu, ya. Jadi bagian akhirnya jangan lupa. Oleh karenanya tidak boleh taat kepada mereka dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai sekarang membaca apa yang disebutkan oleh penulis dari dalil-dalil dari ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini terdapat pelajaran menarik, yaitu sebagai penekanan, catat juga bahwa ketaatan kepada ulil amri manutun bi ta'atillah wa ta'ati rasulih. Ketaatan kepada ulil amri tergantung sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini sebenarnya penekanan untuk yang antum catat tadi. Kalau kita perhatikan, lihat ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah. Wa athi'ur rasul. Wa ulil amri minkum. Lihat di sini, taatilah Allah, ada kata taatnya. Dan taatilah Rasulullah, ada kata taatnya. Karena memang ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah itu mustaqillah, tersendiri. Kita taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di sini kepada ulil amri tidak ada kata taatnya. Ini menunjukkan ya bahwa ketaatan kepada ulil amri sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Bahasa lainnya, kita taat kepada ulil amri tatkala mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun tatkala mereka memerintahkan kepada maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada ketaatan. Paham ini? Ini pelajaran, ya. Di dalam ketaatan kepada Allah ada kata taat. Rasulullah ada kata taat, sedangkan ulil amri tidak ada. Ini maksudnya adalah ketaatan kepada ulil amri bergantung kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul. Demikian. Wallahu a'lam. Silakan adzan dulu. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira makna dari bab yang kita pelajari. Ya, itu makna dari bab yang kita pelajari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ingin tekankan bahwa makna barang siapa itu berarti menunjukkan kepada keumuman siapapun, tidak terbatas orangnya. Kemudian makna mentaati, asal hukum mentaati, mentaati ulama dan umara adalah sebuah amalan baik. Akan tetapi mentaati tersebut harus dalam koridor ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian makna ulama dan umara sudah kita jelaskan tadi. Ulama adalah orang-orang yang berilmu tentang syariat. Dan umara orang-orang yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan ataupun kekuasaan dalam pemerintahan. Kemudian kita sudah jelaskan juga yang dimaksud dengan menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan sudah kita sebutkan dalil-dalilnya. Siapa yang melakukan itu, maka sungguh dia telah menjadikan ulama tersebut sebagai sembahan selain Allah. Berarti seakan-akan mereka beribadah kepada ulama tersebut. Baik. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis rahimahullahu taala berkata, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas nama aslinya Abdullah bin Abbas. Terkenal dengan panggilannya Ibnu Abbas. Ini bukan kunyah, tetapi panggilan Ibnu Abbas. Ya, kenapa dan apa artinya? Kenapa dipanggil Ibnu Abbas? Karena bapaknya Abbas dan bapaknya terkenal di tengah kaum muslimin, yaitu paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sejajar dengan Hamzah, sejajar dengan Abdullah bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejajar dengan Abu Talib, ya. Sejajar dengan Abu Abdul Uzza, anak-anak dari Abdul Muttalib. Makanya sang anak disandarkan kepada nama bapaknya karena bapaknya terkenal. Ya. Misalkan abahnya fulan kah? Itu berarti anaknya fulan kah gitu. Anaknya Abbas. Sedangkan namanya sendiri adalah Abdullah. Jadi di sini disebutkan Ibnu Abbas. Ibnu artinya anak, Abbas artinya Abbas, berarti anaknya Abbas. Namanya siapa? Abdullah. Makanya keliru kalau seandainya seorang menamai anaknya dengan Ibnu Abbas. Siapa ngarani kamu Ibnu Abbas? Ya. Ngarannya berarti anaknya Abbas. Ngarani kamu aku takoni. Ibnu Abbas, Bang. Nah, ini berarti tidak paham bahasa Arab. Ya. Sama kalau seandainya ada orang imam, dia ketika merapikan saf, sering saya perhatikan ini orang paham bahasa Arab atau tidak. Sering saya perhatikan. Kalau dia merapatkan saf, istawu sufufakum. Ini berarti enggak paham bahasa Arab. Karena yang benar adalah sawu sufufakum. Kalau pakai istawu, cuma enggak istawu saja, enggak usah pakai sufufakum. Istawu. Istawu. Ya. Baik. Ibnu Abbas, nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dan beliau, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala, Al-Bahr, lautan ilmu, Habrul Ummah, ulamanya umat Islam. Wa faqihul 'asr, ahli fikih di zamannya atau ahli fikih sepanjang zaman. Imam tafsir Abul Abbas, imam di dalam ilmu tafsir, kunyahnya Abul Abbas. Kunyahnya adalah siapa? Abul Abbas. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini, beliau termasuk sahabat Nabi yang masih muda belia, yang bernama Abdullah, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah, yang masih muda, yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang disebut dalam kelompok Al-Abadilah Al-Arba'ah. Ya, yaitu sahabat-sahabat yang mempunyai nama Abdullah dan masih muda dan banyak meriwayatkan hadis. Mereka itu adalah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, dan Abdullah bin Amir. Ya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr. Ada yang mengatakan Abdullah bin Zubair. Ada yang mengatakan Abdullah bin Amir. Ini yang disebut dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. Siapa mereka tadi? Enggak, bukan namanya. Siapa mereka itu? Sahabat Nabi yang mempunyai nama Abdullah, yang masih muda, yang banyak meriwayatkan hadis, termasuk di dalamnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Para ikhwah, yang menjadi pelajaran bagi kita di sini adalah para pemuda. Ini kawan-kawan saya yang masih muda, masih anum. Ya. Yang masih muda, jangan habiskan waktunya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tetapi gunakan waktunya sebaik-baiknya. Karena waktu mempunyai dua sifat. Yang pertama, adamul audah, tidak akan pernah kembali. Yang kedua, sur'atul linqidha, cepat berlalu. Gunakan waktunya sebaik-baiknya. Kalau dulu saya boleh, kalau boleh cerita pengalaman pribadi, dulu ada beberapa target yang harus dicapai dalam beberapa waktu. Misalkan bulan ini saya harus menghafal zikir pagi. Bulan depan zikir sore. Bulan depan lagi zikir-zikir yang berkaitan dengan rumah. Bulan depan lagi zikir-zikir yang berkaitan dengan kendaraan. Ada target-target yang dicari. Sehingga hidup penuh dengan sportivitas dan juga efektivitas. Jangan sampai hidup seadanya. Orang berjamaah, ya 4 berjamaah. Orang bulikan dari masjid, 4 bulikan dari masjid. Enggak. Ada yang dicari. Ada yang ditargetkan, dicapai. Kemudian selanjutnya menghafal doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun menghafal doa-doa dari Al-Qur'an. Selanjutnya menghafal bacaan-bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala salat, ruku. Itu bukan hanya subhana rabbiyal azim, tetapi banyak bacaan-bacaannya. Maka terus seperti itu. Gunakan waktunya sebaik-baiknya. Mumpung masih bisa membaca, menghafal. Dan harus usaha. Laisal mar'u yuladu aliman, wa laisa huwa dzu ilmin kaman huwa jahilu. Orang yang, seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ya, harus ada usaha. Dan tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Sebagaimana tidak pernah sama orang yang tunanetra dengan orang yang melihat. Sebagaimana tidak akan pernah sama langit dengan bumi. Tidak akan pernah sama siang dengan malam. Tidak akan pernah sama gelap dengan cahaya. Itulah perbedaan-perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kata apakah sama ini bukan untuk disamakan atau bukan untuk ditanya kemudian dijawab, tidak, tetapi pertanyaan untuk mengingkari. Hei, tidak akan pernah sama dari sisi manapun. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka atur waktunya, harus punya target. Ya. Jangan terlalu banyak kongko di warung kopi. Kopi sana, kopi sini. Ya. Ini menghabiskan waktu. Ya. Ada target yang kita capai. Contohnya target-target yang sudah saya sebutkan tadi. Menghafal Quran. Bayangkan antum kalau seandainya menghafal Quran sehari satu ayat. Alif Lam Mim. Sehari satu ayat. Berarti minimal ayat Al-Quran, kata para ulama yang menghitung ayat-ayat Al-Quran, 6.200 sekian. Coba hitung, 6.200 sekian itu berapa tahun? Ada yang bisa menghitung? Silakan dihitung. 6.200 sekian berapa tahun? 20 tahun. Ya. Anda sekarang hidup berapa? 40, 30, 40. Semestinya dari mulai sweet 17 itu sampai 47 atau 37 sudah hafal selesai Al-Quran. Hati-hati, waktu itu seperti itu. Adamul audah, tidak akan pernah kembali. Wasuratul limqidha, dan cepat berlalu. Abdullah bin Abbas contoh nyata. Beliau dulu mempunyai sahabat Kemudian beliau mengajak sahabatnya ini untuk menuntut ilmu. Sepeninggal Rasulullah SAW. Ayo kita menuntut ilmu kepada sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini. Kata sahabat ini, untuk apa kamu menuntut ilmu? Mereka masih banyak ulama-ulama. Akhirnya berpisahlah dua sahabat ini. Abdullah bin Abbas terus menuntut ilmu. Sampai akhirnya beliau sebagai mufti ahli Madinah. Di Masjid Nabawi. Maka hati-hati para ikhwah. Matahari tidak akan pernah menoleh Anda. Dia akan tetap terbit, tenggelam, terbit, tenggelam. Seperti itu. Tidak akan pernah menoleh keheranan. Kalau Anda cuma nongkrong-nongkrong. Kemudian ngalor ngidul. Ya. Maka hati-hati kawan-kawan Anda. Ada kawan yang disebut oleh para ulama. Sadiqul ladzah. Berteman dengannya lezat. Karena makan terus. Ya. Makan terus gawiannya. Hati-hati. Ini para ikhwah. Dirahmati Allah. Baik. Kita lanjutkan. Ibnu Abbas berkata. Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aku khawatir. Bila kalian ditimpa hujan dari hujan batu dari langit. Kata-kata aku khawatir. Maksudnya adalah hampir saja. Maksudnya juga adalah mau mendekat. Maksudnya adalah segera datang. Nah, itu dia. Ya, aku khawatir. Ya. Dan saya akan sangat konsen dengan buku. Mohon maaf, siapa yang belum dapat buku? Yang belum punya buku, mohon maaf. Angkat tangan, gak apa-apa. Angkat tangan. Ya. Ada masih sisanya, Mas? Ada? Bagikan, Mas. Ya. Ya. Saya akan sangat konsen kata per kata, kalimat per kalimat. Karena itu yang namanya baca kitab. Aku khawatir. Maksud aku khawatir apa tadi? Hampir saja. Dalam bahasa Arabnya yaqrubu au yusri'u. Hampir saja. Hampir mendekat. Angkat tangan tadi yang. Ya, saya tunggu dulu 2 menit, 3 menit. Sebelah sana Mas. Yang belum dapat aja, yang ketinggalan di rumah jangan. Dan konsekuensinya mudah-mudahan bisa berhadir terus. Baik, kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aku khawatir. Maksudnya adalah yaqrubu aw yusri'u. Hampir saja mendekat. Mau terjadi, ini ancaman sebenarnya. Ancaman dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bila kalian ditimpa hujan batu dari langit. Aku khawatir bila kalian ditimpa hujan batu dari langit. Ini adalah ancaman para ikhwah. Hujan batu dari langit termasuk siksa. Ya. Siksa. Siksa yang didapati oleh kaum siapa? Dihujani batu. Kaum Nabi Lut. Ya, siksa. Ini berarti hujan batu adalah salah satu jenis siksa. Dan biasanya sahabat yang berbicara seperti ini bukan dari kantong sendiri. Akan tetapi itu adalah pelajaran yang beliau dapatkan dari gurunya. Gurunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu siksa di dunia adalah hujan batu. Seperti misalkan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-qayyinat, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, satakunu fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun, akan terjadi di tengah umat ini khasfun, yaitu pelemparan batu, perubahan Qasfun, longsor maksud saya. Wa maskhun, perubahan wajah. Wajah berubah menjadi seperti binatang ataupun seperti pohon. Wa qadhfun, dan hujan batu. Kapan itu terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhaharatil qayyinat wa hurimat wa syuribatil khumur wal ma'azif." Jika telah nampak wanita-wanita biduan yang bernyanyi dan melenggak-lenggok dan diminum dengan bebas khamar, dan terlihat dipakai dengan nyaman alat-alat musik tengah kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa hujan batu adalah siksa. Maka untuk mencatat di situ, aku khawatir maksudnya hampir saja mau terjadi, sebentar lagi terjadi, itu ancaman. Bila kalian ditimpa hujan batu. Hujan batu maksudnya adalah siksa dari Allah Subhanahu wa taala, dari langit. Kenapa demikian? Karena kata Abdullah bin Abbas, aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda seperti ini, tetapi kalian malah mengatakan kata Abu Bakar dan Umar. Maksudnya, aku menyampaikan hadis Rasul, kalian malah tanding dengan perkataan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam jika sudah jelas sahih, tidak boleh dengan ditanding dengan perkataan siapapun. Bahkan sampai Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Manusia, dua manusia terbaik setelah para rasul, para nabi, Abu Bakar dan Umar. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani kalah. Syekh wali-wali kutub, wali badal kalah dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Tetapi meskipun demikian, Abu Bakar dan Umar tetap perkataan beliau tidak bisa ditanding dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan diancam siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan ancaman siksa apabila menentang sabda Rasul dengan perkataan seseorang akhirnya tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Surat An-Nur surat ke-24 ayat 63. Yang artinya, maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut mereka, harus takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan antusibahum fitnah, ditimpa cobaan, yaitu fi qulubihim, di dalam hati mereka cobaan, itu berupa kekufuran atau kemunafikan ataupun perbuatan bid'ah, cobaan di dunia ataupun juga dengan cobaan di dunia pembunuhan gara-gara menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun musibah bagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, turun hujan batu dari langit, ataupun azab yang pedih. Ini maksudnya adalah di akhirat. Azab yang pedih maksudnya di akhirat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini keluar ceritanya adalah karena, jadi sini sebenarnya permasalahan fikih, permasalahan fikih. Jadi ceritanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat bahwa kaum muslimin hendaknya mengerjakan haji tamattu'. Ini dekat musim haji. Saya sedikit menyinggung tentang haji. Haji tamattu. Haji yang mengumpulkan antara umrah dikerjakan berdekatan dengan haji. Umrah dikerjakan berdekatan dengan haji. Disebut dengan haji apa? Tamattu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Suraqah ibn Naufa, Suraqah ibn Malik, bahwa umrah yang dikerjakan berdekatan dengan haji yang disebut dengan haji tamattu bukan hanya untuk para sahabat, tetapi kata Rasul balil abad, tetapi itu dikerjakan sampai seterusnya, sampai akhir zaman. Nah, ini pendapat Abdullah bin Abbas, bahwa semestinya seorang yang ingin berhaji, jika dia mampu, maka dia mengerjakan haji secara tamattu. Orang-orang membantah. Tetapi Abu Bakar dan Umar mengatakan haji ifrad yang lebih utama. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ifrad. Beliau mengerjakannya. Nah, maka keluarlah ucapan Rasulullah. Aku mengatakan Rasulullah SAW bersabda begini, kalian malah tanding sabda Rasul dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Bentar lagi akan turun hujan batu dari langit. Itu maksud dan asli ceritanya. Kenapa sampai keluar perkataan ini? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran dari perkataan Abu Bakar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini adalah. Satu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah pelajarannya. Qala al-imamu Syafi'i rahimahullah ta'ala ajma'al ulama'u. Ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yada'aha liqauli ahad. Para ulama bersepakat bahwa siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sepatutnya untuknya meninggalkan sunnah tersebut karena ucapan siapapun. Tidak pantas baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut karena ucapan siapapun. Ini pelajaran pertama. Kalau sudah ada hadisnya, maka pegang teguhlah hadis tersebut. Jangan goyah, walau dengan perkataan siapapun. Kalau sudah ada hukumnya, peganglah hukum tersebut. Jangan goyah dengan perkataan siapapun. Ya. Karena kalau kita goyah, berarti nanti kita mentaati ulama dalam perihal menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua. Bahayanya menyelisihi sunnah, yaitu siksanya disegerakan di dunia. Bahayanya menyelisihi sunnah, yaitu siksanya disegerakan di dunia. Contohnya ini. Kata Abdullah bin Abbas, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir saja turun kepada kalian hujan batu dari langit. Aku mengucapkan hadis Rasul, kalian malah menantang dengan perkataan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin bercerita. Cerita nyata bahaya orang yang mengolok-olok sunnah. Ancamannya tadi apa? Siksanya apa? Disegerakan di dunia. Cerita yang pertama hadis riwayat Muslim. Anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shimalih. Faqala ya fulan kul bi yaminik. Faqala mastata. Faqala lastata'ta ma mana'ahu illa kibir. Fama rafa'ahu ila fih. Artinya, ada orang makan di hadapan Rasulullah SAW dengan memakai tangan kiri. Dinasihati oleh Rasulullah SAW, wahai fulan, makanlah dengan tangan kanan. Orang tersebut menjawab, aku tidak sanggup. Aku tidak biasa. Maka Rasulullah SAW membantah orang tersebut. Sungguh kamu tidak akan bisa sama sekali. Tidak ada yang menahanmu kecuali kesombongan. Mengolok-olok sunnah. Maka akhirnya semenjak itu dia tidak bisa makan dengan mengangkat makanan ke dalam mulutnya. Kedua-duanya. Hati-hati para ikhwah. Ini bukan hanya ukuran kanan-kiri, kanan-kiri. Ada sebagian orang yang sudah, dan ini biasanya begini, ini manusia-manusia yang tidak rendah hati. Dinasehati malah sombong. Ya. Ada orang makan pakai tangan kiri, karena mungkin dia gelarnya ustaz. Akhirnya yang menasehati itu adalah murid. Dia marah dengan muridnya. Sudah berdiam. Hanya murid, wah ini benar, guru. Ya. Biasanya itu orang yang dinasehati adalah orang yang mempunyai kedudukan. Orang tua, pemerintah, kemudian ustaz, guru, atau yang semisal dinasehati oleh bawahannya. Susah untuk menerima. Dan itu tanda orang itu rusak hatinya. Karena ada kesombongan di dalam dirinya. Dan apa susahnya untuk kembali kepada kebenaran? Ar-ruju' ilal haqq khairun min at-tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada berterus menerus di dalam kebatilan. Cerita pertama. Cerita yang kedua. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu an, bahwa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yushraba min fiyis siqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minum dari mulut teko langsung. Misalkan ada teko, minum langsung. Betuntum. Ya, dilarang oleh Rasulullah. Kenapa demikian? Karena dahulu teko bukan seperti sekarang, bukan seperti gelas ini kelihatan apa yang ada dalamnya. Teko dahulu, tempat menyimpan air dahulu disebut dengan kirbah. Kirbah adalah kulit yang disamak, kemudian diisi air, kemudian ditutup. Nah, otomatis kalau seandainya langsung tuntung, itu tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Maka dilarang oleh Rasulullah SAW untuk meminum langsung. Ya, boleh dengan cara dituangkan baru diminum. Sehingga terlihat apa yang ada di dalam. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Abu Tamimah, Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani, Sayyidul Ulama, pemimpinnya para ulama di kalangan tabi'in, beliau mengatakan, Umbi'tu anna rajulan syariba min fi siqa kharajat hayyatun. Aku diberitahukan ada seseorang yang minum dari mulut teko langsung, ternyata yang keluar adalah ular. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ustaz, apakah ini berlaku pada minuman-minuman soft drink? Ya. Seperti minuman-minuman yang yang kalengan. Maka jawabannya, kalau tertutup rapat maka tidak berlaku. Tetapi lebih baik dituangkan. Tapi kalau sudah terbuka maka berlaku. Kecuali kalau seandainya kalengnya itu transparan, terlihat apa yang ada di dalam. Cerita yang ketiga, yaitu orang yang menghina, mengolok-olok sunnah Rasul akan apa? Disegerakan siksanya di dunia. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min nawmi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalatha." Jika salah seorang bangun dari tidurnya, maka tidak boleh dia memasukkan kedua telapak tangannya langsung ke dalam ember atau bejana sebelum dia membasuhnya di luar sebanyak 3 kali. Karena la yadri aina batat yadu, karena dia tidak tahu tangannya itu berada di mana tadi malam. Bermalam di mana? Di lembah mana? Enggak tahu. Ya. Maka ada orang yang congkak menyombongkan diri. Ana adri aina batat yadi. Batat yadi ala al-firash. Aku tahu di mana tanganku bermalam tadi malam. Yaitu di atas ranjang. Fa asbaha fa adkhala yadahu hatta ila adh-dhira'. Maka akhirnya dia tidur sampai masuk waktu pagi, dia bangun, dia melihat tangannya sudah masuk setengah lengan ke dalam duburnya. Dan Muhammad ibn Ismail At-Taimi yang mensyarah hadis ini mengatakan, ya, hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi juga dalam kitab Bustanul Arifin, riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Isnaduhu a'immah. Para sanadnya adalah para imam, sahih ceritanya. Cerita yang keempat, cerita pada tahun 656 Hijriah. Disebutkan oleh Imam Nukathir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Yaitu cerita yang disebutkan oleh Qutbuddin Al-Yunini, seorang ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Ketika mengomentari hadis As-siwaku matharatun lilfam wa mardatun lirrab. Siwak mensucikan, membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah. Mendatangkan ridha Allah. Ada orang yang sombong mengolok-olok. Ma wallahi ma ashtaku illa fil makhraj, kata dia. Demi Allah saya tidak akan bersiwak kecuali di pantat saya. Mengolok-olok. Maka dia lakukan itu. Mulai besoknya dia sakit sampai 9 bulan. Ternyata dia hamil padahal dia laki-laki. Kemudian setelah 9 bulan keluar seekor makhluk hidup. Kepalanya kepala tikus, kepalanya kepala tikus. Kemudian pantatnya pantat kelinci. Kakinya berkaki empat. Dan keluar dalam keadaan berteriak meraung-raung. Kemudian dipukul oleh anak perempuan si orang yang menghina sunnah tadi sampai mati. Yang menghina sunnah tadi, di hari ketiga setelah dia melahirkan, dia mati. Sebelum mati dia mengatakan, hadzal hayawan alladzi qatta'a am'ai, ini adalah wa qatalani. Ini hewan adalah yang telah memutus-mutuskan ususku dan membunuhku. Akhirnya dia mati. Disegerakan siksanya di dunia bagi siapa yang menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan tentang kegigihan para sahabat mengagungkan sunnah. Dan ini adalah salah satu metode gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, sehingga dengannya mereka menggapai ridha Allah. Catat itu. Hadis ini atau riwayat ini menunjukkan kegigihan para sahabat mengagungkan sunnah. Dan itu adalah gaya hidup para sahabat Nabi yang dengannya mereka mendapat ridha Allah. Kalau pian ditakuni, pilih nikmat surga mana yang pian hendak? Bidadari atau ridha Allah? Ulun dua-duanya. Ya. Maksud saya adalah ridha Allah nikmat paling tinggi dan paling mulia yang didapati oleh penghuni surga dibandingkan nikmat-nikmat lainnya. Nah, ridha Allah didapat oleh para sahabat. Cara para sahabat mendapatkan ridha Allah dengan mengagungkan sunnah Rasul. Makanya Pak, orang yang baru mengenal sunnah dan dia sangat, bahkan yang sudah lama mengenal sunnah, dia akan marah, murka ketika sunnah dihina. Ketika sunnah jenggot dihina, ketika sunnah cadar dihina, ketika sunnah mendekatkan saf dihina, dan main lainnya. Ketika pakaian gamis dihina, maka dia akan sangat murka. Karena termasuk gaya hidup sahabat Nabi yang dengannya kita mencontoh agar mendapatkan ridha Allah adalah apa? Mengagungkan sunnah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kiranya sudah selesai waktu. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya anjurkan untuk menyebutkan pertanyaan tanpa salam, karena kita sudah bertemu ya, dan saya sudah mengucapkan salam, antum sudah menjawab, tidak perlu. Kemarin kita di Batu, kita dinasihati seperti itu oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi, karena beliau ingin pertanyaan langsung, maka ustadz-ustadz yang hadir setiap kali bertanya mengucapin salam, maka kata beliau ini tidak perlu. Bahkan beliau lebih cenderung gitu pada perkara tersebut adalah perbuatan bid'ah. Bagaimana kasusnya jika seseorang meminta air yang didoakan oleh ulama dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya? Apakah ini termasuk mempertuhankan ulama? Maka jawabannya, meminta air agar air itu diruqyah dengan bacaan-bacaan yang ditunjuki dalam Al-Quran dan hadis Rasul yang sahih, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Meskipun, lihatnya, ini ada permasalahan pelik sedikit. Meskipun sebagian ulama mempermasalahkan masalah ini. Kenapa? Jadi gini, ketika saya baca air dengan membaca bacaan ruqyah surah Al-Fatihah dengan ketika Rasulullah membacanya, berbeda tidak? Berbeda. Berbedanya dari sisi apa? Ludahnya Rasulullah adalah barakah, sedangkan ludah saya, nah pianenya kan ketawa, sehina itu saya. Nah, di situ letaknya, ya. Sama dalam perkara juga teknik mengunyah-ngunyah kurma untuk bayi. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah itu khusus untuk Rasulullah ataukah umum untuk setiap orang? Khusus untuk Rasulullah, kenapa? Karena dengan bertabaruk dengan air liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya kadang-kadang agak risih untuk ustadz pian aja yang mentahnik. Karena ada permasalahan tadi, ya, maka saya katakan kadang-kadang pian ajakin orang tuhannya sama aja, karena kita tidak ada berkahnya, dalam artian zat kita tidak ada berkahnya, yang ada berkahnya hanya zat siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wallahu alam, para ikhwah, pendapat yang lebih kuat adalah boleh. Kenapa? Karena para sahabat Nabi minta kepada Rasulullah. Dan mintanya para sahabat Nabi kepada Rasulullah air, ini menunjukkan bahwa hal tersebut disyariatkan, tidak dilarang oleh beliau. Dan sesuatu yang disyariatkan asal hukumnya umum, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Makanya boleh, tapi dengan catatan. Karena disebutkan di sini menyembuhkan penyakit. Tidak, ini hanya sebatas sarana usaha untuk mengobati ataupun menyembuhkan, tidak. Yang menyembuhkan siapa? Kita hanya sebatas usaha mengobati. Sebagaimana kita minum obat, usaha dengan dibacakan oleh para alim, ulama, orang saleh, ya. Itu satu. Yang kedua, yang harus diperhatikan adalah ketika yang minta itu seorang orang tua untuk obat untuk anaknya, maka jangan lupa, Anda boleh minta kepada orang alim, saleh, akan tetapi Anda pun sebagai orang tua mempunyai kesempatan besar mendoakan, meruqyah anaknya. Thalathu da'awatin la turad. Tiga doa yang tidak ditolak. La syakka fihin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Da'watul walidi liwaladih. Doanya orang tua untuk anaknya. Saya pernah kajian di waktu itu di masjid. Kalau saya Al-Muttaqin di Sultan Adam. Betul namanya Al-Muttaqin? Habis kajian ada ibu-ibu mendekat begitu. Biasanya kan ibu-ibu di sini tidak ada yang berani mendekat. Harus sangar ya. Ini ada ibu-ibu dekat. Ustaz, saya ingin bertanya. Anak saya kesurupan. Tolong ruqyah. Maka saya katakan, Bu, saya tidak meruqyah. Bukan tidak bisa, tapi tidak meruqyah. Ustaz, kasihan dia. Karena dia kerasukan jin. Mohon maaf, Bu. Doanya ibu lebih utama dibandingkan doa saya. Nah, ini yang saya ingin ingatkan. Orang tua, jangan lupa kesempatan besar yang dia miliki. Doakan anaknya. Ya. Kemudian sang ibu tersebut mengatakan, Ustaz, dia kerasukan jin, singa Majapahit. Maka saya katakan, tetap saja ruqyah, Bu. Ya, anak tersebut, doa ibu lebih utama. Yang kedua, yang ketiga, yang perlu diperhatikan tatkala minta air kepada orang yang dianggap saleh untuk membacakan air tersebut, yang dibaca adalah bacaan-bacaan ruqyah syar'iyah. Bukan bacaan-bacaan ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang penuh dengan kesyirikan, bukan. Ruqyah syar'iyah diantaranya soal Fatihah. Rasulullah SAW bersabda, wa ma adraka annaha ruqyah. Apakah engkau tidak mengira atau tidak mengetahui bahwa surah Al-Fatihah adalah ruqyah. Makanya saya sering berkelakar ketika kita minta air kepada seseorang, kemudian dia mengatakan, sebentar, saya mau masuk kamar dulu. Kedusah, pian sini aja baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena bacaan cuma Al-Fatihah. Gak ada bacaan-bacaan yang khusus. Ya, Allahu a'lam. Apabila ada orang atau ulama atau umara yang menghalalkan apa yang telah Allah dan Rasulnya haramkan, apakah orang atau ulama umara tersebut sudah keluar dari Islam? Maka jawabannya, perbuatan menghalalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, ia mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi personnya tidak bisa serta-merta kita hukumi langsung keluar. Ingat, ya, perhatikan. Saya ingin tegaskan. Kita belajar perbuatan. Bukan belajar menghukumi orang. Kita belajar menghukumi perbuatan. Adapun menghukumi orang, memvonis fulan murtad nih. Ini fulan syirik. Nanti keluar dari masjid Imam Syafi'i. Pian seberatan syirik. Ini bukan tujuan kita belajar ilmu agama. Ya, hati-hati. Jangan mudah-mudah mengkafirkan, mensyirikkan, membid'ahkan orang. Ya, dan ini tidak bertentangan dengan mengajari manusia, ini perbuatan kesyirikan, jauhi. Ini tauhid, laksanakan. Ini sunnah, kerjakan. Ini bid'ah, jauhi. Bukan berarti kita sedang memvonis seseorang. Ya, hati-hati. Jadi pertanyaan ini benar. Apabila perbuatan menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka itu termasuk keluar dari Islam. Tapi orangnya, maka harus ada beberapa syarat. Yang pertama, iqamatul hujjah. Ditegakkan hujjah dulu. Ditanya orangnya, diajari orangnya. Yang kedua, intifaul mawani. Tertahan atau terlepas dari hal-hal yang melarang dia untuk dihukumi dengan hukum seperti itu. Yang ketiga, penghalalan apa yang Allah haramkan dan pengharaman apa yang Allah halalkan benar-benar jelas. Tidak ada syubhat di dalamnya. Jadi tidak mudah menghukumi. Dan jangan mudah-mudah mengkafirkan orang, menyesatkan orang, membidahkan orang. Jangan mudah-mudah. Sekali lagi yang kita bicarakan apa, Pak? perbuatan, bukan person manusia itu. Bagaimana cara mendakwahi saudara kita yang sering melakukan amalan-amalan bid'ah? Soalnya adik saya ketika diingatkan, ia menjawab, guru-guru bahari menggawi jua. Sidin-sidin tu pasti kada sembarangan menggawi. Saya takut adik saya jatuh ke dalam kesyirikan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyebab orang menolak kebenaran adalah bersandar dengan kebiasaan nenek moyang yang keliru. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Jika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, maka mereka mengatakan, tidak, akan tetapi kami mengikuti apa yang merupakan kebiasaan nenek moyang kami. Nah, ini para ikhwah. Saya punya buku judulnya, Kalau Benar Kenapa Tidak Diikuti. Di situ saya sebutkan sebab orang menolak kebenaran. Salah satu sebabnya adalah mengikuti kebiasaan nenek moyang yang keliru. Ya, kebiasaan nenek moyang yang keliru. Jawaban saya seperti ini, tidak mengatakan ulama-ulama kita dahulu, para tuan-tuan guru dahulu keliru beratan, tidak. Akan tetapi sebab orang menolak kebenaran adalah karena mengikuti nenek moyang yang keliru. Makanya beramallah sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul. Nah, cara mensikapi saudara yang seperti ini, ya, caranya adalah agungkan atau ajari untuk mengagungkan Al-Quran, mengagungkan hadis. Itu caranya. Ajari untuk mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah. Karena kalau sudah diagungkannya Allah, maka ayatnya pun akan diagungkan. Kalau ayatnya diagungkan, hukum-hukum yang ada pada ayat itu pun akan diikuti. Mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak mereka untuk mencintai Rasulullah, dan salah satu konsekuensi cinta adalah mengikuti. Lau kana hubbuka sadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya cintamu jujur benar, maka niscaya kamu akan sangat mencintainya. Seorang yang mencintai akan sangat taat kepada yang dicintai. Maka cintakan kepada saudara Rasulullah SAW. Adabnya, akhlaknya, sifatnya, maka nanti akan tumbuh. Dan ingat, berdakwah kepada seseorang, baik itu kerabat, teman, kolega, tidak sehari dua hari, tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Demikian. Tolong nasihatnya untuk putri ulun yang beranjak dewasa atau remaja. Kenapa putri pian? Nasihat, mungkin putrinya hadir sekarang. Nasihatnya adalah bahwa saudari muslimah, salah satu hal yang paling berharga di dalam diri Anda adalah kesucian Anda setelah agama Anda. Sesuatu yang paling berharga di dalam diri setelah agama adalah kesuciannya, kemaluannya. Maka jangan sampai bermudah-mudah bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian yang kedua, nasihat untuk saudari yang sudah menginjak dewasa ini adalah tuntut ilmu. Karena dengan ilmu kita akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan nasihat yang ketiga, jika ada seorang pemuda yang baik agama dan akhlaknya melamarmu, maka terima tanpa syarat banyak-banyak. Himung toh. Di mana letak kekeliruan pemahaman ISIS tentang ulil amri hingga bahkan darah selama musim muslim seperti polisi berani mereka tumpahkan? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan bahwa pemahaman khawarij akan terus ada sampai hari kiamat. Itu orang-orang yang sering mengkafirkan kaum muslimin. Lebih suka meneteskan darah kaum muslimin dibandingkan kaum Yahudi dan Nasrani. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap ulul amri adalah taghut, sembahan selain Allah, karena sudah berhukum kepada selain hukum Allah. Maka kita katakan jawabannya, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan orang yang berhukum kepada selain hukum Allah ada tiga jenis. Man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah, maka dia adalah orang-orang yang kafir. Siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah, maka dia adalah orang-orang yang zalim. Siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah, maka dia adalah orang-orang yang fasik. Allah Subhanahu wa taala saja membedakan hukum ponis kepada orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah. Ada kafir, ada kezaliman, dan ada kefasikan. Makanya kekeliruan pemahaman orang-orang yang khawarij adalah mereka senantiasa menghukumi sama. Siapa saja yang tidak berhukum kepada hukum Allah, maka mereka kafir. Makanya orang-orang khawarij lebih mendahulukan nususul wa'id dibandingkan wa'ad. Dalil-dalil yang berupa ancaman mereka dahulukan di dalam beragama, dan melupakan dalil-dalil yang berupa harapan surga, rahmat. Kebalikannya, orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Murji'ah lebih mendahulukan dalil-dalil yang berupa harapan surga, Allah Maha Pengampun, dan melupakan dalil-dalil yang berupa ancaman. Ahlus sunnah wal jamaah wasatun baina al firqatain. Ahlus sunnah wal jamaah terletak di antara dua kelompok yang menyimpang. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya, berkurang dengan kemaksiatan. Wallahu a'lam. Jadi itu penyimpangan dari sisi ulil amri. Menganggap ulil amri taghut, yaitu sembahan yang mengaku dirinya sembahan, dan rakyat di bawahnya pun ikut taghut, berarti ikut kafir. Bahkan di dalam beberapa daerah, saya dapat kabar dari beberapa kawan, kadang-kadang orang-orang yang berpikiran seperti ini menganggap harta kaum muslimin sebagai harta fai, harta yang berhak diambil, karena mereka adalah orang-orang kafir yang mereka berhak diambil hartanya. Makanya kadang-kadang ada yang jamret, pas dilihat jenggotan. Ya, pas dilihat celana di atas dua mata kaki. Karena pemahamannya seperti ini. Pemimpinnya kafir, rakyat yang setuju dengan pemimpin kafir pun kafir. Dan darah orang kafir halal. Harta orang kafir halal menurut mereka. Allahu a'lam. Allah mengharamkan pajak, tetapi pemerintah menghalalkannya. Bagaimana sikap kita? Barakallahu fiik. Ini jawab, tanyakan kepada yang lebih alim seperti Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri, Ustaz Erwandi Tirmizi. Apa itu karomah? Karomah adalah keadaan luar biasa yang Allah berikan kepada wali-walinya. Ya, pengertiannya, keadaan luar biasa yang Allah berikan. Allah memberikan. Jadi enggak bisa dipelajari dia karomah itu. Dia bukan ilmu yang dipelajari. Tidak. Allah memberikannya. Dan tidak bisa didatangkan sekehendaknya. Karena Allah yang memberikannya. Ya, kepada wali-wali Allah. Bedanya karomah dengan mukjizat, mukjizat diberikan kepada para rasul dan mukjizat fungsinya litahaddi, menantang. Makanya Allah berfirman tentang Al-Qur'an, "Qul fa'tu bi suratin min mithlih." Katakan wahai Muhammad, datangkan sebuah surat yang semisal dengannya. Makanya Al-Qur'an ini mukjizat fungsinya menantang. Dan pada karomah tidak ada penantangan. Apa benar karomah itu ada pada ulama? Jazakallahu khairan. Dan apa benar wali Allah memberi syafaat pada hari kiamat selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, karomah diberikan kepada wali-wali Allah. Dan wali-wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Setiap orang beriman dan bertakwa adalah wali Allah dan mereka berhak mendapatkan karamah. Dan karamah yang paling besar adalah sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, di antaranya perkataan Syekhul Islam ataupun Imam Syafi'i, a'zamul karamat al-istiqamatu 'ala ad-din. Seagung-agung karamat adalah istiqamah di atas agama, mati mengucapkan la ilaha illallah, mati dalam keadaan Islam. Ya, wallahu a'lam. Tadi pertanyaan terakhir apa tadi? Apa benar wali Allah memberi syafaat? Para ikhwah, syafaat ada yang khusus untuk Rasulullah, tidak ada yang memilikinya. Seperti misalkan asy-syafa'atul uzma, syafaat yaitu Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar dimulai hisab. Ini tidak ada yang memiliki kecuali siapa? Rasulullah SAW. Ada yang syafaat umum, bisa Nabi melakukannya, bisa juga orang saleh, bahkan juga malaikat. Nah, termasuk di dalamnya wali-wali Allah bisa memberikan syafaat. Ya, cukup kiranya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf pertanyaan belum bisa dijawab. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.